الحمد لله الكريم الرحمن علمه القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Kita akan lanjutkan tadabbur surah Al-Baqarah. Setelah bulan lalu kita membahas tentang surah Al-Fatihah. Saya akan mulai pembahasan dari pengantar, karena dalam mempelajari sebuah ilmu di dalam Islam itu ada prinsip yang namanya waqtul buyuta min abwamiha, dan masukilah rumah itu dari pintu-pintunya. Pengantar ini bisa menjadi sebuah pintu supaya pemahaman kita terhadap surah Al-Baqarah itu menjadi terang, dan yang kedua menjadi mudah bagi kita untuk mengamalkannya. Surah Al-Baqarah ini terambil dari kata Al-Baqarah yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 67 sampai 74. Kisahnya cukup panjang, tapi intinya bahwa orang-orang Yahudi pada masa Musa alaihissalam telah menjadikan sapi betina itu sebagai sesembahan. Kebiasaan Yahudi pada masa Nabi Musa alaihissalam itu sebetulnya sebuah warisan sesembahan yang diambil ketika mereka masih menjadi budak di Mesir. Lalu itu mereka bawa sampai dalam perjalanan. Walau sama-sama kita ketahui Nabi Musa tidak pernah menginjakan kakinya ke Baitul Maqdis, alias tidak berhasil membawa Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis. Nanti Bani Israel itu bisa masuk Baitul Maqdis pada masa Yusha bin Nun. Jadi Nabi Musa kalau versi Islam itu hanya sampai daerah Sinai. Kalau kita lihat sekarang, Bukit Tur yang ada di Sinai ini masuk wilayah Mesir sekarang, walaupun secara peta masa lalu itu sebetulnya bagian daripada Asy-Syam. Kalau versinya orang Nasrani, Nabi Musa itu cuma sampai di Bukit Nebo di Yordania. Kalau kita ke Yordania naik ke atas Bukit Nebo, memang kita bisa melihat keseluruhan Palestina. Nama surah Al-Baqarah ditentukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu Allah melalui Jibril. Nama surah atau nama bab di dalam Al-Quran ini tidak menunjukkan bahwa itulah tema daripada surat itu. Bukan berarti juga nama surah ini berarti sesuatu yang lebih penting dibanding yang lainnya. Bahwa ada salah satu sudut yang berkaitan dengan sapi betina memang ada dan penting, tetapi ini tidak menunjukkan keseluruhannya. Kenapa? Karena setiap ayat dalam Al-Quran itu bisa menjadi tema sendiri, dan semua bagian ayat itu sama pentingnya dari awal sampai akhir. Sehingga pentemaan dalam ayat untuk level awam, untuk tingkat awam, perlu yang namanya tafsir maudhu'i. Tetapi bagi tingkat lanjut, ini penyesatan opini. Tafsir maudhu'i atau pentemaan ayat untuk level awam ini perlu untuk membantu. Tapi pada tingkat selanjutnya ini bisa jadi penyesatan opini. Karena Al-Quran itu setiap ayatnya seperti berlian. Setiap sudut berlian itu berkilau, mengkilat. Sehingga setiap ayat itu memiliki temanya sendiri. Misalnya kalau saya bilang iyyaka na'bud, ini bisa jadi tema sendiri. Wa iyyaka nasta'in, ini juga bisa jadi tema sendiri. Ketika digabungkan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, ini juga bisa menjadi sebuah tema besar. Itu dari sisi nama Al-Baqarah. Mungkin saya tidak perlu menceritakan detail karena panjang ayatnya kisah Al-Baqarah ini, tapi ringkasnya begini. Ada seorang paman tinggal bersama keponakannya. Si paman tidak punya istri dan tidak punya anak, tapi kaya raya. Dirindukan kematiannya oleh si keponakan supaya dapat apanya kira-kira? Warisannya. Tidak sabar maka dibunuhlah. Bani Israel pada masa itu, jadi yang dibunuh ini dan membunuh ini Bani Israel, seringkali mereka berkelahi di antar sama suku mereka sendiri. Akhirnya jenazah si paman ini ditaruhlah di depan pintu sukunya. Lalu dibuat alibi bahwa dia telah dibunuh semalam oleh suku lawannya. Jadi kalau di Jakarta antara Menteng Dalam sama Menteng Luar gitu, yang gak selesai sampai sekarang, atau antar kampus kalau dulu itu YAI sama UKI gitu di Salemba. Nah, kalau sekarang lebih parah, antar fakultas satu kampus, kecuali kampus Al-Azhar insya Allah baik. Ini kelakuan Bani Israel maksud saya begitu. Tawuran antar SMU, kalau di sini antara SMA berapa nih? 70 sama 6. Nah, itu Bani Israel itu. Kebiasaan Bani Israel seperti itu. Geng motor A dengan geng motor B. Nah, itu kelakuan Bani Israel. Jadi sesama saudara selalu seperti itu. Nah, ini juga kejadian sama antar partai Islam juga seringkali Bani Israel juga gitu. Atau antar pemuda Islam, kelakuan Bani Israel ini banyak juga, enggak pernah damai. Asal jangan pengurus masjid aja kayak Bani Israel gitu. Ya enggak damai-damai satu sama lain. Baik. Jadi sering berperang antar saudara. Akhirnya muncullah fitnah, ini pasti dibunuh oleh si A gitu. Sehingga hampir saja mereka berkelahi dan saling bunuh. Ada salah seorang yang berakal dari mereka mengatakan, "Stop. Ini masalahnya belum jelas, pembunuhnya siapa? Kenapa sudah ingin saling bunuh? Terus apa maksud kamu? Kenapa kita enggak tanya saja? Kan di sini ada Musa, katanya dia nabi Tuhan, kita tanya saja sama dia." Gitu. Jadi posisi Nabi Musa pada saat itu sesungguhnya pada posisi yang tidak terhormat. Jadi nanti dijadikan rujukan kalau udah mentok. Akhirnya datanglah mereka kepada Nabi Musa. Nabi Musa menganjurkan mereka untuk menyembelih sapi betina, Baqarah. Marah mereka karena sudah lama sapi betina ini menjadi sesembelihan, sesembahan maksud saya. Kok disuruh sembelih Tuhan? Tapi yang namanya Bani Israel kalau sudah kepepet demi kepentingan dunia gak apa-apa, Tuhan pun disembelih sama dia. Ini gaya bahasa saya menyimpulkan ayat untuk kita jelaskan bahwa itu juga kelakuan sebagian umat Islam yang rela mengorbankan sesembahannya demi kepentingan. Oke. Tetapi kira-kira sapi yang bagaimana mesti kita sembelih? Wah, ini ngehilnya luar biasa. Tipikal Bani Israel ini. Pertama, akhirnya karena mereka ngelawan gitu ya. Coba kita lihat di layar deh. Supaya jelas dan gampang, saya bacakan ayatnya secara simpel. Sejarah sapi betina dijadikan nama di dalam surat Al-Baqarah karena ada cerita tentang sapi betina ini. Nah, ini juga penting diangkat karena sampai sekarang setiap tanggal 1 surah itu selalu dirayakan apa? Di Solo itu. Iya, Ki Slamet. Yang kerbau itu katanya sudah masuk ke dalamnya rohnya Ki Slamet, bukan Kiai. Yang dilepas dalam keadaan lapar, di dalam keadaan sudah dikenyangkan semalamnya, kemudian kebo bule ini kalau buang air orang rebutan ambil berkahnya. Begitulah kira-kira. Pernah dengar sapi diperkosa di Bali oleh anak muda? Ya, karena seksi di mata mereka. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang sudah error cara memandang sapi. Anehnya ditambah lagi oleh kiainya di sana. Pedande bahasanya. Ini harus dikawinkan solusinya. Didandanilah si sapi itu ala perempuan. Laki-lakinya didatangkan di pinggir pantai. Ketika akan dilarungkan si kerbau ini untuk dilempar, calon suami pingsan. Entah malu, entah cintanya. Wallahu a'lam bishawab. Sapi sampai sekarang memang masih tetap menjadi simbol. Termasuk impor daging sapi jadi masalah karena memang juga menarik oleh beberapa agamawan gitu kira-kira. Ini masalah sapi. Ya, sebetulnya kalau kita tanya kenapa sih mereka menuhankan sapi, khususnya sapi betina, ya gak jauh-jauh nanti dari sini kita lihat. Kisahnya adalah seperti ini. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kami menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, qalu atattakhidhuna huzwan, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Apakah kamu hendak menjadikan kami sebagai buah ejekan? Kira-kira kalau bahasa anak mudanya nih, maksud loh gitu. Kenapa solusi untuk menyelesaikan persoalan diantara kami ini harus menyembelih sapi betina? Apa urusannya? Ini ngeledek nih maksudnya gitu kira-kira. Kan sudah tahu bahwa sapi betina itu sesembahan gue gitu. Kok disuruh sembelih? Maksud lo apa nih? Gitu. Ngejek. Nabi Musa kemudian, ya temperamen Nabi Musa itu. Dia vegetarian. Nabi Musa itu kekuatannya konon dikabarkan 10 kali lipat daripada anak-anak silat Al-Azhar. 10 kali lipat. Sehingga sekali sikut aja kan meninggalkan itu orang Mesir yang berkelahi dengan Bani Israel. Nabi Musa tidak sadar juga dengan kekuatannya pada masa itu. Ya beda tipis dengan saya lah kira-kira begitu. Ini supaya gak tidur, ini capek. Saya kira anak-anak Al-Azhar ini semalaman capek ya. Mesti diceritain. Begitulah ceritanya. Dia marahlah dia. Musa balik marah. Nah, lu yang datang ke sini minta solusi dari gue, gitu kan? Kok jadi lu yang marah-marah? Anda yang datang kepada saya untuk memintakan solusi bagi persoalan ini, saya berdoa kepada Tuhan saya. Dan inilah hasil doa saya dari Allah Subhanahu wa taala. Suka ambil enggak suka ya? Terserah. Oke, Musa, gitu kira-kira. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun baina dhalik fa'alu ma tu'marun. Oke Musa, coba minta sekali lagi kepada Tuhanmu. Mohonkanlah kepada Tuhan kamu untuk kami. Coba bayangkan. Bukan Tuhan kami untuk kami, tetapi mohonkan kepada Tuhanmu untuk kami. Kelakuan Bani Israel itu biasa doa bersama, gitu ya. Nanti tolong mintakan sama Tuhan kamu supaya ada kebaikan untuk kami juga di sini gitu. Nah, ini kelakuan Bani Israel ini. Atas nama toleransi dan nasionalisme. Enggak ada sejarahnya di dalam Islam orang doa bersama bareng-bareng gitu. Menyembah Tuhan yang plural gitu. Ini yang namanya pluralisme itu. Ini kelakuan Bani Israel. Uda'ulana rabbaka. Jadi mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami. Biasanya menjelang Natal saya selalu ingat Buya Hamka tentang fatwa haram Natal ini. Tapi kalau sekarang udah parah ini. Topi-topi Sinterklas sudah dipakai di warung-warung. Ya maksudnya supaya Tuhan kamu menolong kami. Agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Memang sapi ada berapa macam sih? Kan cuma dua macam, ada yang hitam putih, belangnya ada yang coklat dan bokongnya putih. Apa maksud dari permintaan mereka ini? Sebetulnya karena mereka ingin agar jangan sapi lah yang disembelih, apa kayak gitu. Sebetulnya karena ada penolakan di dalam hati mereka, sehingga nanyain warna. Musa terpaksalah berdoa lagi kepada Tuhannya. Tuhan, dia bertanya, apa warnanya? Maka dijawablah, sesungguhnya Allah berfirman, bukan warnanya dulu, menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu? Musa menjawab, innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun baina dhalika fa'alu ma tu'marun. Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, perdengahan di antara keduanya. Jadi ini sapi pada usia produktif kira-kira di sini. Usia produktif di ruangan ini bisa disembelih kira-kira umur berapa, Pak? 20 sampai 40 lah yang berhak untuk disembelih di ruangan ini. Sudah lewat berarti itu. Maksud Musa sudah jangan nanya lagi setelah ini. Fa'alu ma tu'marun, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Sapi yang mana saja, pokoknya sapi usianya seperti ini udah cukup. Ngeyel lagi mereka. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'ul lawnuha tasurrun nadhirin. Mereka berkata lagi, Musa, coba mohonkan kepada Tuhanmu untuk kami sekali lagi agar dia menerangkan kepada kami warnanya, sapi betinanya warnanya apa gitu. Akhirnya Musa mengikuti permintaan mereka dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mendapatkan jawaban sapi betina warna yang apa. Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning. Kuningnya kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Tambah ruwet kan, cari sapi kuning warnanya kuning tua metalik, tidak doff gitu. Dan kalau dilihat itu menyenangkan orang yang memandangnya. Saya gak bayangkan seperti apa sapi yang menyenangkan dipandang oleh mata secara fisik. Tapi ini bisa menjadi simbol, seperti emas kayaknya begitu kan. Ya nanti ada ceritanya itu, Samiri yang membuatkan sapi betina yang terbuat dari emas kan. Itu kisahnya. Kita jangan kelama-laman di nama ya, nanti gak sampai nih bahasan sebulan sekali. Asal poin-poin dan walaupun agak rileks supaya bisa diterima dengan mudah. Mereka kemudian bukan berarti tidak menemukan, menawar lagi kepada Musa supaya jangan sapi. Pura-pura nanya lagi, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Mereka berkata, Musa, please, please, dia bilang. Sekali lagi, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami. Coba berdoa lagi kamu sekali lagi, agar dia menerangkan kepada kami hakikat sapi betina yang tidak tua, tidak muda, warnanya kuning-kuning tua, menyenangkan mata ketika dipandang itu, masih samar bagi kami. Coba berharap dapat kemudahan, ternyata mereka dapat kesulitan pada akhirnya. Ada keinginan untuk menyembeli, mulai sadar, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Kami akan cari, kami serius akan cari sapi itu. Tapi please, yang bagaimana nih maksudnya? Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dalulun tusirul ardu wa la tasqil harsa musallamatul la syata fiha. Qala al-ana jita bil haq fadabahuha wa ma kadu yafalun. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat dan tidak ada belangnya. Nah lo, udah sapi betina tidak tua tidak muda, warnanya kuning tua menyenangkan dipandang mata, kemudian sapinya kayak gimana lagi? Tidak dipakai untuk membajak sawah gitu ya, atau kebun, tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak cacat dan tidak ada belangnya. Jadi sapi betina kayak gimana kira-kira? Ya itu seperti kebo bule yang di Solo, itu yang harus kita sembelih. Ya saya doakan mudah-mudahan Al-Azhar nanti Idul Kurban tahun depan, andai yang di Solo itu dijual 1 miliar, beli aja Pak, yang penting bisa disembelih gitu. Mungkin terlalu mahal kali barangkali untuk dijual 100-200 juta sapi itu. Bisa jadi kan, karena sudah menjadi sesembahan dan memiliki penghasilannya sendiri. Jadi makanya saya kasih angka 1 miliar barangkali, karena sebetulnya kebo bule itu kan artinya kerbau yang kekurangan pigmentasi kan. Tetapi baik di Toraja maupun di Solo itu mereka punya penafsiran sendiri. Itu ada kaitannya dengan surah Al-Baqarah ini sejak masa lalu sampai sekarang. Beruntunglah belajar ilmu sapi agak berbeda pada pagi hari ini. Baik. Khawatir tambah sulit, akhirnya mereka kapok. Oke dah, kalau gitu sampai di sini saja. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Padahal mereka belum puas. Ini karena ini gawat nih, kalau diminta sekali lagi tambah parah. Sementara persoalan gak selesai-selesai. Oke deh, oke. Setelah itu, kemudian mereka pun menyembelihnya dan mereka tidak melaksanakan perintah itu. Nah, pertanyaannya, apa maksud Musa kenapa disuruh menyembelih sapi betina? Ini ada di ayat 72 dan 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qataltum nafsan fadharatum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. Siapa tadi yang membunuh sebetulnya? Ponakan yang dibunuh siapa? Pamannya. Karena dia menutup-nutupi kasus ini, kira-kira Antasari Azhar gitu kalau sekarang nih, ditutup-tutupi. Saya sudah tebak sejak dulu kasus itu nih masalahnya akan tambah panjang. Seandainya gak jujur. Orang kalau menutupi kesalahan dan gak jujur, tunggu nanti, itu tambah repot nanti belakangannya kalau ada ketidakjujuran. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Jadi dibalik peristiwa yang ditutupi kemudian dipersulitkan, ada kekuatan penguasa di situ, Allah pasti akan singkap dan efeknya pasti lebih besar lagi. Akan ada banyak kasus sekarang yang nanti akan muncul dan itu akan menjadi besar efeknya. Solusinya sebetulnya yang didapatkan oleh Nabi Musa untuk menyelesaikan kasus ini adalah diperintahkan kepada Musa agar perintahkan Bani Israel untuk sembelih sapi, dan sapi itu nanti yang akan dijadikan media untuk menyelesaikan masalah. Tapi sebelum saya cerita tentang menyelesaikan masalah, saya bacakan dulu ayatnya. Fakulna dribuhu bi ba'dihha. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Oh, ini maksudnya. Jadi ceritanya begini. Apakah sapi itu ada? Ada. Milik siapa? Milik seorang anak yatim. Yatim ini adalah anaknya seorang laki-laki yang saleh. Ceritanya, setelah terdengar berita besar bahwa Bani Israel sekarang sedang mencari kriteria sapi yang disebutkan tadi. Apa kriterianya? Satu, tidak tua, tidak muda. Yang kedua, kuning, pekat, menyenangkan mata saat memandangnya. Kemudian yang ketiga, tidak dipakai membajak, tidak untuk mengairi tanaman, tidak belang, dan tidak cacat. Datanglah seseorang memberitahukan kepada anak yatim pemilik sapi ini yang sesuai kriteria yang dicari oleh para pemimpin Bani Israel itu. Nah, sapimu secara ilmu pasar sekarang mahal sekali. Tingginya demand dan ketiadaan supply. Permintaan tinggi, sementara ketersediaan cuma satu. Jangan jual murah harga sapimu, nak. Terima kasih Pak atas informasinya. Datanglah Bani Israel yang ribut ini. Nah, harga sapimu akan kami beli dengan harga memuaskan. Berapa Tuhan? Kalau dikuliti setelah disembeli sapi ini, lalu kulitnya itu kita jadikan kantung, maka kita akan penuhi dengan emas. Pasti kamu suka dong dengan harga ini? Tertarik kan? Sorry. Sorry apa nih maksudnya? Saya minta 10 kali lipatnya. Wah, gitu 10 kali lipatnya. Suka ambil, enggak suka, ya udah enggak apa-apa. Walhasil terpaksa. Ya coba, dari sapi yang harganya cuma 5 juta akhirnya 10 kantong kulit berisi kepingan emas. Segitulah harga yang harus mereka bayar. Gara-gara apa kira-kira tadi itu? Ngeyel itu, bandel, bohong, pencitraan, munafik. Bayarannya mahal. Bayarannya mahal. Tapi satu lagi pesannya, gak usah korupsi. Buat anak rumah yang disono, buat istri yang sekian villa yang disono gitu. Gak penting, sebab itu nanti dibongkar juga oleh pemerintah. Kena banjir, harganya turun. Lihat tuh kalau orang saleh, walau warisannya cuma seekor sapi betina, tapi Allah yang maha menentukan harga. Huwal musa'ir. Tidak salah investasi. Kelihatannya kecil, tapi pada saatnya dia gak perlu capek menjaga, namun asetnya bernilai tinggi. Maka jadilah orang tua yang saleh. Harta yang halal itu mahal harganya. Harta yang halal itu mahal harganya. Walau hanya seorang guru, walau hanya seorang dosen, walau hanya seorang pegawai biasa, kalau hartanya itu halal lalu jadi warisan, insya Allah itu mahal. Tapi kalau jadi koruptor, walau hartanya di mana-mana, nilainya akan habis seperti Bani Israel itu. Sesuatu yang murah dia harus bayar dengan mahal semuanya. Baik. Setelah dibunuh, sebelum itu saya cerita teman saya. Jadi teman saya itu bikin pesantren, Pak. Oleh pamannya pulang dari Madinah disuruh menjadi pegawai di Departemen Agama, enggak mau. Saya mau jadi guru ngaji aja. Ya sudah, padahal pamannya ini pejabat besar di kampungnya. Yaudah, pakai deh tanah paman tuh di pinggiran hutan yang biasa dipakai untuk lempar anak jin di situ. Dipakai tanah itu buat pesantren. Saya ingat banget, bener, kira-kira tahun 96 saya bersama dia membangun itu. Sekarang 2013. Di atas lahan 13,5 hektar setelah dia beli kiri kanan itu kiri kanan sudah habis untuk batu bara. Tinggal pesantren dia, nilainya hampir 1 triliun sekarang nilai batu bara yang ada di bawahnya. Yang dia gak lepas. Udah berapa banyak pengusaha batu bara tawar pesantren dia, dikasih tanah seluas yang sama, dibangunkan gedung seperti gedung yang ada sekarang, dan dikasih, kemarin terakhir ditawar 200 miliar, dia gak mau lepas. Karena harganya berpuluh-puluh kali lipat dari yang ditawarkan itu. Padahal tadinya itu cuma tempat buang anak. Tapi kalau dikerjakan di tempat yang bagus, insya Allah semua jadi mewah. Sama kayak Masjid Al-Azhar ini kan dulu kalau di Tung Jakarta tempat buang anak jin ini. Jin buang anak. Jin buang anak di sini dulu. Kok sekarang jadi tempat bergengsi? Ya itu karena kesalehan dan ketakwaan. Jadi tetaplah ambil harta yang halal. Setelah dibeli, kemudian Nabi Musa alaihissalam perintahkan agar semua orang yang bertikai ini berkumpul di sebuah tanah lapang dan kita sembeli. Salah satu bagian daripada sapi ini, entah bagian mananya, diambil lalu dipukulkan ke jasad jenazah yang sudah ada di lapangan dikelilingi orang itu, dipukul lalu jenazah itu duduk. Bangun jenazah itu dan kemudian menunjuk, dialah yang telah membunuh saya. Kemudian mati lagi setelah itu. Dan akhirnya dihukumlah si keponakan itu dan keluarlah hukum kewarisan bahwa pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan. Dan itu masuk ke dalam ilmu faraidnya Islam juga, bahwa orang yang membunuh tidak berhak mendapatkan warisan. Ini kisah sapi betina. Sekarang anak-anakku sekalian, kalau kurang-kurang nyambung karena agak tinggi materi pengantar ini, pokoknya iyain aja dulu, telan dulu nak. Ini penting bagi yang dewasa, khususnya para pemuda yang ingin membangun peradaban Islam di Indonesia dengan kacamata Al-Quran. Ini penting sekali. Saya memilihkan pengantar-pengantar singkat dan saya menemukan betapa cara pandang Buya Hamka memang dia sebagai seorang ulama bukan hanya sebatas seorang akademisi yang menyampaikan materi-materi akademik Al-Quran dengan bahasa akademik, tidak. Dia betul-betul seorang ahli pergerakan dan sedang menuntun kita bagaimana membangun tatanan sosial Qur'aninya di dalam surah Al-Baqarah ini. Perhatikan baik-baik, terutama kepada para pemuda. Sejarah dan kondisi sosial Madinah saat diturunkannya surah Al-Baqarah. Selama 13 tahun perjuangan dakwah di Mekah, apa kurikulum Nabi Muhammad adalah membangun karakter tauhid individu dan kelompok inti. Itu selama di Mekah 13 tahun cuma la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Baik di tingkat individu maupun kelompok inti sejak zamannya di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Jadi sebuah gerakan memang harus dimulai dari tim inti. Nah, aliansi pemuda kampus pada hari ini dan organisasi pemuda mesti harus membuat tim inti gerakannya supaya bulan depan bisa lebih kencang lagi. Ada pejuang subuh. Harusnya kalau pejuang subuh saja bergerak, ini masjid ini udah penuh. Mungkin tim inti pekerjanya ini yang belum terlalu kompak atau belum terlalu banyak. Itu yang dibangun oleh Rasulullah. Rasulullah dan sahabat hanya seorang pendatang baru di sebuah sistem sosial Yahudi yang telah mengakar di Madinah. Lihat, Rasulullah itu datang ke Madinah tidak semudah yang Anda bayangkan menyebarkan Islam. Ibaratnya nih, keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Jangan dikira Rasulullah kabur dari Mekah karena ada tempat yang aman. Salah, gak begitu pemahamannya. Ada kondisi yang juga rumit. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melengkapi pemahaman dan isi dakwah Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi, bukan karena lari, sebab kondisi di Madinah tidak lebih rumit daripada kondisi di Mekah. Kalau bahasa bisnis nih, daripada bergaul dengan setan yang belum dikenal, mendingan gaul sama setan yang udah dikenal begitu. Sejahat-jahat orang Mekah kan masih ada keluarganya Nabi, masih ada pelindung kan. Sementara di Madinah, wilayah baru, bukan wilayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi sosial Madinah, Nama kunonya adalah Yathrib. Madinah itu wilayah oasis yang subur dan bebatuan vulkanis hitam yang menghiasi permukaan kota Madinah. Jadi banyak air di Madinah itu dan tentram kondisinya. Beda dengan di Mekah, berbukit-bukit, ya berbukit-bukit, tanahnya tidak subur, makanya susah tukang beca di Mekah itu. Bukit-bukitnya terlalu terjal. Ada dua titik pemukiman penting di Madinah, Harrah wa Qim di wilayah timur. Ini kawasan subur dan perlintasan dagang ke Syria. Ini yang kemudian dikuasai oleh pemukim Yahudi yang datang lebih awal sebelum orang-orang datang, orang-orang Arab tinggal di Madinah. Jadi pertanyaannya sekarang adalah siapa yang dulu tinggal di Madinah, Arab dulu atau Yahudi? Yahudi dulu. Fahami baik-baik. Siapa yang dulu tinggal di Madinah? Yahudi. Yang kedua ada Harrah al-Wabarah. Ini di wilayah barat. Ini kawasan tandus, pemukiman orang Arab yang datang kemudian. Jadi bukan orang Arab dulu yang tinggal di Madinah. Menurut sejarah dan analisis para sejarawan yang saya anggap benar. Tatanan sosial rekayasa Yahudi sudah mengakar di Madinah, baik secara politik, ekonomi, pertanian, dan keilmuan. Ini petanya. Ada pertahanan tetapi tidak terlalu besar. Hanya sekitar 2.000 orang tentara saja. Dan orang-orang yang dianggap rendah, orang-orang Arab yang dianggap rendah karena berlatar belakang paganis atau musyrikin. Itu kondisi sosialnya. Baik, saya ingin simpulkan begini. Bahwa Rasulullah SAW itu masuk ke wilayah Madinah dengan kondisi yang sudah eksis adalah sebuah tatanan sosial yang dibentuk oleh ideologi Yahudi. Sementara orang Arab pada saat itu enggak pede karena sering diejek oleh orang Yahudi, karena kami kata orang Yahudi adalah keturunan bangsa beragama yang berperadaban, sementara kamu Arab keturunan bangsa yang musyrik pada masa itu. Sekarang kita lihat kondisi Yahudi di Madinah. Sebab hampir 2/3 isi surah Al-Baqarah itu berbicara tentang Bani Israel. Sampai ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kada yakun Al-Quranu lil Yahud. Saking banyaknya cerita tentang Yahudi ini, sahabat bertanya, seakan-akan Quran ini diturunkan untuk Bani Israel, untuk orang Yahudi. Nah, pertanyaannya buat kita, apa hikmahnya, kenapa banyak sekali kisah tentang Bani Israel dan orang Yahudi di dalam Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah? Karena musuh besar kita yang kita hadapi adalah penyimpangan agama Yahudi itu. Contoh Ustaz, ini temuan ilmu terbaru, katanya manusia itu makhluk hibrida. Ternyata manusia bukan cuma dari keturunan kera. Sekarang ditemukan ternyata manusia itu bersumber dari dua, dari simpanse dan babi. Itu temuan ilmiah. Kenapa? Memang banyak persamaan manusia dengan kera, tetapi kera tidak punya bola mata hijau dan biru. Itu hanya ada pada babi. Karena tidak punya daging di hidungnya sehingga pesek semua. Daging itu hanya ada pada babi. Jadi kesimpulan ilmiahnya, nih lihat nih, bahwa manusia itu adalah makhluk hibrida keturunan kera dan babi, simpanse dan babi itu. Kenapa? Karena kita akan diyahudikan. Adik-adik sekalian dan saudara-saudara sekalian, terutama para pemuda, kalau Anda belajar sejarah agama dari SD sampai kampus, coba jawab mana yang benar. Agama-agama pada awalnya adalah berbeda-beda. Ini yang A, animisme, dinamisme, apalagi ateis dan lain-lain. B, pada awalnya agama itu satu, tauhid. Q, kira-kira yang Anda pelajari selama ini kalau belajar agama, yang A atau yang B sejarahnya? Selama ini kalau ditanya, awalnya orang-orang di muka bumi itu beragama apa? Animisme, dinamisme, atau ateis? Atau yang kedua, beragama satu? Yang A yang udah ikut ke masjid sehingga pinter, tapi kalau masuk ke dunia ilmiah, jawabannya A. Karena Anda akan disesatkan dengan ilmu Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Kalau menurut Al-Quran, awalnya semua agama dan orang-orang beragama di muka bumi dari dulu sampai sekarang adalah kana nasu ummatan wahidah. Sesungguhnya pada awalnya semua manusia itu beragama satu, beragama tauhid. Terus apa Ustaz maksudnya? Kenapa mereka menyesatkan kita bahwa agama-agama pada awalnya dalam berbeda-beda? Itu di Manokwari orang ribut karena ingin dijadikan kota Injil. Kenapa? Katanya karena agama pertama yang ada di Manokwari itu orang Kristen. Jadi harus orang Kristen yang berkuasa. Saya tanya kepada para sesepuh di Fak-Fak, sudahlah kalau itu mau diributkan, menurut kami Islam dulu yang masuk sebelum Kristen. Tapi kalau mau diributkan, sebetulnya kita ini lahir akibat persundalan orang tua gitu. Ribut. Udahlah sekarang siapa yang menang bertarung. Tapi dalam ilmu sejarah selalunya disebutkan bahwa sejarah agama-agama itu mulainya berbeda-beda. Ini penyesatan. Kenapa kita disesatkan ke sana? Apa tujuannya? Ini buat Anda penting, melawan liberalisme. Ya, yang anti liberal lihat nih, akar liberalisme agama. Lihat. Apa maksud dia mengatakan begitu? Ujungnya dia akan mengatakan bahwa Tuhan pada hakikatnya itu ada adalah akibat daripada kreasi akal. Dan orang pertama yang menemukan Tuhan, bahwa Tuhan itu tunggal, adalah Fir'aun yang bukan Ramses II, adalah Akhnatun yang mengatakan bahwa Tuhan yang satu itu adalah matahari. Kesana nanti larinya. Jadi pada akhirnya dia ingin mengatakan bahwa agama atau Tuhan adalah kreasi akal, bukan sesuatu yang di luar akal manusia. Sampai di sini. Ini pertarungannya. Jadi kalau Anda mau bicara tentang Indonesia, di Indonesia sudah eksis sistem Yahudi. Di Indonesia ini eksis sistem syariah atau Yahudi sih? Secara politik, politik apa yang sedang berkembang sekarang? Yahudi. Secara ekonomi? Yahudi, karena ya, ekonomi syariah cuma pegang 5%. 95% nya ekonomi Yahudi. Budaya, budaya Yahudi. Jadi jangan takut bertarung, karena Rasulullah SAW pun masuk ke Madinah itu dalam kondisi ideologi itu dikuasai oleh Yahudi, tatanan sosialnya. Sekarang selanjutnya, kondisi Yahudi di Madinah itu seperti apa? Kalau enggak belajar ini dulu, biasanya mempelajari surah Al-Baqarah nanti agak-agak bingung biasanya. Menafsirkan surah Al-Baqarah juga nanti menjadi liberal dan kacau biasanya. Ini pengantar, ini penting sekali sebelum kita membahas surah Al-Baqarah. Wallah, kalau belajar tafsir kemudian gak ada pengantar ini, mesti kacau di tengahnya nanti. Dan Anda akan bosan belajar surah Al-Baqarah nanti. Apalagi yang ingin belajar Islam, pokoknya yang maknyos di hati, yang menyentuh kolbu gitu, wah gak betah dikasih surah Al-Baqarah. Tapi setelah mempelajari pengantar dan Anda punya jiwa pembentuk tatanan sosial Qur'aniyah, insya Allah ini akan menjadi menarik dan ini akan menjadi konten untuk membangun umat. Ya, lihat. Pada abad ke-1 dan ke-2 Masehi, kerajaan Romawi menguasai Syam atau Syria Raya, Mesir dan Arab Nabatean. Jadi sampai Jordania nih. Menyebabkan orang Yahudi yang berada di wilayah Syam pada saat itu lari ke semenanjung Arab yang terpencil. Bukan berarti orang Yahudi tidak berontak, sempat berontak. Ada pemberontakan pertama pada tahun 70 Masehi, tetapi diberantas oleh Kaisar Titus. Ada pemberontakan yang dilakukan oleh orang Yahudi yang kedua, tetapi itu kemudian diberangus oleh Kaisar Hadrian pada tahun 132 sampai 135 Miladia. Akhirnya Karena tidak kuat, Yahudi membentuk komunitasnya di Madinah dan Hijaz. Hijaz itu kira-kira Riyadh dan sekitarnya, selain di Madinah. Jadi sudah ada Yahudi dari dulu memang di Saudi Arabia itu. Jelas ya? Jadi Anda sekarang sudah punya gambaran. Tetapi ini Yahudi-Yahudi pelarian, bukan penduduk asli. Suku utama Yahudi yang ada di Madinah saat itu adalah Bani Nadir, Bani Quraizah, dan Bani Qainuqa. Ini yang besar-besar. Mereka memiliki 2000 orang pasukan perang pada saat itu. Jadi ketika Rasulullah SAW masuk Madinah, itu premannya sudah kuat di situ, sudah eksis. Jadi bukan sesuatu yang mudah bagi Rasulullah masuk ke dalam Madinah. Tapi nanti Anda akan bertanya, kok Rasulullah yang kita tahu disambut dengan tola al-badaru alaina dengan mudah pada saat itu? Ada preconditioning yang bagus. Oke, ini yang mau gerakan yang anak muda nih. Sudah ada penataan awal yang bagus, mukaddimah yang bagus. Lihat. Sekarang setelah Yahudi di Madinah, kita lihat Arab di Madinah. Seperti apa Arab di Madinah itu? Ada dua suku besar bangsa Arab, suku Aus dan Khazraj. Keduanya keturunan dari suku Azd, yang berpindah karena tekanan politik dan ekonomi Kaisar Romawi, yang saat itu kekuasaan Romawi sampai ke Laut Hitam itu tahun 207 Miladiyah. Ketika itu, kalau suku Azd yang punya keturunan Aus dan Khazraj ini ke Madinah, maka suku Khuza'ah berpindah ke Mekah. Jadi gitu orang Arab tuh, terpecah dua pada tahun 207 Miladiyah atau Masehi. Sama kelakuan Arab ini kayak Yahudi juga. Kedua suku ini sering tak akur dan dibenturkan oleh Yahudi. Yahudi memanfaatkan dua suku ini. Sebab kalau dua suku itu bersatu, maka Yahudi akan berbahaya. Maka diadu domba terus. Suku Aus bersekutu dengan Yahudi Bani Nadir, sedang suku Khazraj bersekutu dengan Yahudi Bani Qainuqa. Nah, 5 tahun sebelum hijrahnya Rasul, terjadilah Perang Bu'at namanya. Antara keduanya dimenangkan oleh suku Aus yang memiliki 4000 orang pasukan perang. Lihat. Sekali lagi, kalau enggak paham cerita ini enggak akan paham surah Al-Baqarah. Orang Arab punya dua suku, Aus dan Khazraj. Suku Aus bersekutu dengan siapa? Bani Nadir. Suku Khazraj bersekutu dengan Bani Khazraj dan lihat, Bani Qainuqa. Lihat. Sebetulnya Yahudi sengaja memecah belah Arab seakan-akan didekatkan dia dengan salah satu suku Yahudi, sebetulnya untuk bisa menguasai Arab. Jadi kelakuan Yahudi menguasai Arab sampai sekarang strategi itu dipakai. Siapa yang didekati dan siapa yang dimusuhin, ini sudah ada sejak lama. Biar kita melek sekarang ini. Nah itu alarm khilaf itu. Terusin saja dulu. Bangsa Arab akhirnya sadar telah diadu domba oleh Yahudi. Mereka akhirnya berdamai. Nah lihat, lihat ya, ini hati-hati nih. Antar partai Islam kalau sering berseteru dan tidak mau bersatu, antar ormas Islam biasanya nanti dicarilah pemimpin tengah, pemimpin netral. Ini hati-hati nih. Jadi kalau ada dua kelompok Islam yang berseteru, biasanya nanti yang penting jangan si A, yang penting jangan si B. Pilih siapa? Bukan si A, bukan si B. Ini bahaya. Ini yang terjadi pada Arab pada masa itu dan sampai sekarang. Indonesia sudah punya pengalaman itu. Apa yang terjadi? Biasanya lahir pemimpin seperti apa yang lahir dalam kondisi seperti itu? Yang tidak si A, tidak si B. Yang terjadi adalah orang Arab pada saat itu mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa dia? Nah, bapak munafik sedunia pertama itu. Kenapa si Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul yang diangkat menjadi pemimpin? Gimana ceritanya? Karena di Perang Bu'at, ketika Aus dan Khazraj itu berantem, dia menikmati dan kemudian bersikap netral. Jadi hati-hati juga dengan orang netral yang gak jelas itu, yang tidak punya pilihan dalam hidup. Dan orang seperti ini ketika dipilih sebagai pemimpin, sebagai kecelakaan, jadilah seperti orang Arab di Madinah itu. Akhirnya dipimpinlah orang Arab itu oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, yang memang sudah menjadi munafik sebelumnya, tapi dia menguasai orang Arab juga sebelumnya. Terjadilah seperti itu. Bapak munafik sedunia dalam kasus perang Uhud inilah yang dijadikan pemimpin. Bagaimana sih kondisi Madinah sebelum Rasulullah hijrah? Telah termaktub dalam kitab Taurat pengabaran tentang kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Yahudi Madinah itu tahu persis kalau akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad, dan itu tertulis di dalam kitab Taurat. Lihat, jadi bukan berarti orang Yahudi itu enggak tahu akan datangnya seorang nabi. Telah diyakini pula oleh orang-orang Yahudi, walau akhirnya mereka ingkari, hanya karena sang nabi berbangsa Arab. Jadi orang-orang Yahudi itu yakin benar bahwa akan datang seorang nabi, tapi kaget ketika nabi yang datang itu ternyata dari orang Arab. Selama ini tradisinya yang namanya nabi itu turun temurun itu Bani Israel. Saat mereka sedang berseteru dengan orang Arab, kok tiba-tiba nabinya dari orang ini, yang membuat mereka kemudian tidak bisa menerima nabi. Gimana kira-kira ini? Ini persoalan kepemimpinan dan persoalan keyakinan. Sikap superiority bangsa Yahudi karena merasa bangsa yang berperadaban mulia itu telah mewarnai Madinah, plus sikap inferiority, sikap enggak pedenya bangsa Arab yang berlatar belakang paganis atau syirik. Jadi enggak pede orang Arab di hadapan orang Yahudi hanya gara-gara Yahudi punya peradaban agama, orang Arab berlatar belakang syirik. Bangsa Arab dan Yahudi sama-sama mengintip doktrin dan ajaran Nabi di Mekah dengan motif masing-masing. Terdengarlah berita bahwa ada seorang yang mengaku Nabi di Mekah dari kalangan Arab. Orang Arab senang kemudian datang ke sana karena akan mendapatkan sebuah kemuliaan baru baginya, sementara menjengkelkan bagi orang Yahudi datang. Jadi kalau Anda nanti punya gerakan dakwah bagus, pasti dimata-matai oleh dua kelompok. Kalau Anda punya sesuatu yang bagus di dalam agama, Anda akan dimata-matai oleh dua kelompok selalunya, yang suka dengan Anda dan orang yang anti dengan Anda. Madinah, saat Nabi hijrah ke Madinah, bagaimana kondisinya? Sudah ada bangsa Arab yang memeluk Islam sejak perjanjian Aqabah. Mereka kaum Ansar yang menyambut sukacita kedatangan Rasulullah dan Muhajirin. Oh, rupanya Rasulullah sudah mengislamkan beberapa orang Madinah ketika pergi haji dulu di perjanjian Aqabah, dan disuruh pulang Madinah lagi, jangan tinggal di Mekah, sebarkan dengan akhlak di sana, tapi jangan bikin gerakan apa-apa dulu. Nah, mereka kemudian menyebarkanlah Islam di Madinah ke kerabat dekatnya. Namun ada pula resistensi perlawanan Yahudi terhadap kehadiran Muhammad dan Islam yang dibawanya. Tapi sudah ada juga orang-orang Yahudi yang pasang kuda-kuda dan mencium bau bahwa sudah ada Islam di Madinah. Ini harus diantisipasi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika hijrah ke Madinah? Yang pertama kali dilakukan adalah al-mu'ahad, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Jadi kalau kelompok Islam mau bangkit di Indonesia ini, gak seperti sekarang setiap mau pemilu, siapa ya calon pemimpin Islam, begitu kan? Kalau mau